Hiraukan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sang mawar dijaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir sudah. Akhirnya ku menemukanmu saat ku berkeluh dengan waktu. Pernah berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Takkan henti bernyanyi saat aku berhayal denganmu dan janji pun terukir sudah. Jika kau menjadi istriku nanti, pahami aku saat menang.